kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan dari empat sifat ini menunjukkan tentang orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, yaitu yang tidak tercampur dengan kesyirikan atau apapun kotoran-kotoran dari yang merusak dari tauhid. Kemudian kita belum membaca kandungan bab ini. Jadi sebenarnya bab yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu keutamaan tauhid, terutama yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yaitu salah satu keutamaan tauhid adalah apa? Adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sebenarnya bab ketiga adalah sambungan dari bab yang kedua. Bab kedua membicarakan tentang fadlut tauhid, yaitu keutamaan dan keistimewaan tauhid. Dan salah satu keutamaan serta keistimewaan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita baca sekarang secara ringkas kandungan dari bab ini, kemudian baru kita nanti pada malam ini insyaallah ta'ala masuk kepada bab yang keempat. Kandungan bab ini, satu, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Dari bab ini kita mengenal akhirnya bahwasanya ada tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Ya. Jadi ada yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, ada yang mengamalkan tauhid dengan setengah, ya. Jadi dengan bab ini kita mengetahui ada orang-orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Ada yang kadang-kadang dia mencampurkan tauhidnya dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, maka ini tingkatan-tingkatan tauhid, ada orang yang bertauhid, ada orang yang benar-benar murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalam kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Coba perhatikan, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, kalau kita lihat hadis yang terakhir, yaitu empat sifat orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. La yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dibacai jampi-jampi doa-doa dari ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimanapun orang yang meminta untuk didoakan oleh orang lain itu ada sedikit dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, ya. Meskipun itu boleh dalam syariat Islam, meminta doa didoakan oleh orang yang soleh, boleh itu, tidak tercela. Akan tetapi kurang murni tauhidnya, kurang benar-benar putih bening tauhidnya. Tapi ketika dia benar-benar meruqyah diri sendiri, membacai diri sendiri dengan ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka dia akan benar-benar murni tauhidnya. Ini salah satu contoh bahwasanya pengamalan semurni-murni tauhid seperti itu. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya semurni-murni tauhid. Meskipun sudah kita sebutkan bahwasanya meminta diruqyah hukumnya apa? Boleh. Ya, meminta diruqyah hukumnya apa? Boleh. Karena hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk meminta diruqyah. Ya, meminta diruqyah oleh seseorang. Dan juga hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Ja'far untuk meminta anak-anaknya agar diruqyah. Jadi ini meminta diruqyah itu diperbolehkan, tidak tercela, tidak haram, tidak makruh, cuma kurang murni tauhidnya. Ya. Demikian. Jadi orang yang meminta diruqyah itu tidak melakukan dosa, tidak. Cuma kurang murni tauhidnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam empat sifat orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab tersebut adalah orang yang melakukan tatayur. tatayur, yaitu merasa bernasib sial, merasa pesimis ketika melihat sesuatu, binatangkah itu, atau sesuatu yang anehkah, atau ketika mendengar sesuatu, atau ketika mengetahui sesuatu. Nah, ini juga termasuk orang yang tidak mengamalkan semurni-murni tauhid. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dan nanti kita bahas bab ini, at-tiyaratu syirk, merasa bernasib sial, merasa pesimis dengan sesuatu, dengan barang, dengan hari, dengan bulan, dengan binatang, ini termasuk kesyirikan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak, barang siapa yang gara-gara sifat merasa bernasib sialnya dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ini berarti tidak murni tauhidnya orang yang bertatayur. Kemudian yang keempat, orang yang murni tauhidnya hanya bersandar kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nada, ini kandungan yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Ya, sudah dipahami insyaallah taala. Yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, karena sama sekali tidak pernah termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah selama hidup beliau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuduhan yang sangat keji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dituduh beliau adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am dalam ayat yang ke-78, 79, kemudian 80. Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat yang ke-76, dari mulai ayat yang ke-76, ya. Ini sebagian orang menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam dari mulai ayat yang ke-76 dari surah Al-An'am, 77, 78, ya, 79. Sebagian orang menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kesyirikan. Ketika beliau mengatakan, ketika Allah berfirman, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam sudah tiba, beliau melihat bintang. Qala hadza rabbi. Ini adalah Rabbku. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu bukan untuk menyatakan itu bintang adalah Rabbku, tetapi beliau ingin mengajak umatnya berpikir, kalau itu dia Rabbku, maka ternyata dia hilang. Ya, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, aku tidak menyukai Rabb yang hilang. Kemudian ketika terlihat bulan bazighan, dalam keadaan lagi berdesinar-sinarnya di waktu purnama, beliau mengatakan hadza rabbi, itu Rabbku. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim sedang musyrik kepada Allah, bukan. Akan tetapi beliau ingin mengajak kepada umatnya untuk berpikir. Ketika melihat matahari, kemudian beliau mengatakan hadza rabbi, hadza akbar, ini adalah Rabbku, ini yang lebih besar. Itu bukan kesyirikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manusia yang tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120, sebagaimana disebutkan dalam kitab kita ini, dan juga disebutkan dalam surat An-An'am ayat 79, ya. Beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit-langit dan bumi lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Kandungan yang keempat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali, yaitu sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Sanjungan Allah kepada tokoh para wali, itu sahabat radhiyallahu anhum, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak terkenal dengan kesyirikan. Karena kenapa? Karena sedikit saja mereka melenceng dari tauhid langsung ditegur oleh Rasulullah. Masih ingat pohon yang disebut dengan pohon anwal? Zatu anwal. Kata Abu Waqid Al-Laythi, Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, "Nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur." Kami orang yang baru masuk dalam agama Islam. Lalu kami melihat orang-orang kafir Quraisy memiliki sebuah pohon yang mereka ngalap berkah dari pohon tersebut. Mereka menggantungkan sesuatu di pohon tersebut. Mereka menempelkan sesuatu di pohon tersebut untuk mengambil berkah. Jadi kalau pedang mereka gantungkan agar pedangnya itu manjur, bisa nebas orang. Agar pedangnya benar-benar tajam. Ini namanya ngalap berkah. Dulu saya juga pada waktu di tarekat begitu. Jadi kita diiming-imingi beli tasbih. Tasbihnya ini dimalamakan di kuburan pendiri tarekat di Maroko. Dengan catatan itu tasbih nanti menjadi berkah. Ini khurafat plus bid'ah. Ya. Nah, itu tidak benar dalam agama Islam. Itu namanya ngalap berkah dari sebuah pohon atau sebuah kuburan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Waqid Al-Laythi kemudian melihat para orang-orang kafir Quraisy mempunyai pohon seperti itu. Maka Rasul sallallahu, maka mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, carikan kami pohon yang lain. Kami ingin juga ngalap berkah dengan pohon sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mengalap berkah. Kalau di zaman sekarang itu petilasan-petilasan, ya, pesugihan, tempat pesugihan-pesugihan. Orang-orang sering seperti itu. Dan itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meskipun mereka masih mu'alaf, tetapi untuk urusan tauhid tidak boleh bodoh di dalam perkara ini. Maka beliau mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. "Qultum kama qalat Banu Israil." Apa yang kalian ucapkan itu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, jadikan kami sembahan sebagaimana Fir'aun disembah oleh kaumnya. Sebagaimana mereka Bani Israel yang tidak beriman mempunyai sembahan. "Ij'al kami, jadikan kami sembahan selain Allah Subhanahu wa taala." Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya para sahabat Nabi tidak akan pernah mensyirikkan Allah selama hidup mereka, dan itu keutamaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam kitab kita ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Itu kandungan yang keempat. Kandungan yang kelima, tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Seperti yang saya ucapkan tadi, ya. Kita sekarang berbicara mengamalkan tauhid semurni-murninya. Mungkin kita semua mengatakan Rabb kita adalah Allah, sembahan kita adalah Allah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang akhirnya tidak memurnikan tauhid kita, di antaranya minta diruqyah. Dan saya ucapkan minta diruqyah itu sekali lagi hukumnya apa? Boleh minta didoakan oleh orang saleh, oleh ustaz, kiai, habib yang benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang benar. Ya, dengan doa yang benar berdasarkan dari Al-Qur'an ataupun doa-doa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi proses minta doa itu pun didoakan saja, bukan dengan perkara macam-macam. Misalkan ditulis kertas, ya, kemudian harus disimpan, dibawa kemana-mana, itu tidak benar. Ataupun dirajah di badannya, ya, ditulisi di belakang punggungnya. Itu proses minta doa yang keliru kepada orang saleh. Ataupun juga, ya, diberikan jimat. Ini proses minta doa yang keliru kepada orang saleh dan bisa berbau kesyirikan, bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Tidak meminta ruqyah ini termasuk pengamalan semurni-murni tauhid. Tidak meminta diruqyah. Kenapa? Kalau kita meruqyah diri sendiri, membacai diri sendiri, itu benar-benar bersandar kepada Allah. Tapi kapan kita minta diruqyah? Seperti yang saya katakan, ada pasti apa? Sedikit kita bersandar kepada orang yang kita minta untuk meruqyah kita tadi. Disitulah letak tidak murni tauhidnya. Meskipun sekali lagi, ya, hal itu diperbolehkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW minta didoakan oleh orang-orang yang pergi umrah, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu. Jadi diperbolehkan, minta didoakan oleh orang-orang saleh diperbolehkan. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Ini kai namanya. Ya, pengobatan secara kai. Dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Kenapa tidak melakukan tatayur itu pengamalan tauhid yang murni? Karena ketika orang bertatayur, merasa bernasib sial, merasa pesimis, merasa naas, ya, ketika melihat sesuatu, misalkan pagi-pagi buka rumah, ternyata di depan pintu rumah sudah ada kucing picak pincang. Maka orang ini akhirnya berpikiran, wah ini pasti ada apa-apa. Ini kayaknya bermasalah nanti hari ini. Ini namanya tatayur. Ini namanya merasa bernasib sial dengan melihat kucing tersebut. Atau merasa bernasib sial kalau mendengar piring jatuh, melihat piring jatuh, merasa bernasib sial. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang bertatayur merasa bernasib sial baik dengan sesuatu, binatang ataupun benda ataupun bahkan hari? Misalkan ada di bulan-bulan orang tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan safar. Bulan apa kalau di Banjar? Bulan Safar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan dengan sendirinya, tidak ada perasaan bernasib sial yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. La safara mas'um, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Maka ini termasuk tatayur. Nah, pertanyaannya sekali lagi saya ulangi, kenapa tatayur merupakan tindak pengamalan tidak semurni-murni tauhid? Kenapa tatayur mengurangi tauhid kita? Karena dengan tatayur seseorang sudah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pemberian manfaat, memberikan mudarat, menahan bahaya, padahal itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak murni tauhidnya. Maka tidak heran setelah ini kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Artinya merasa bernasib sial adalah sebuah kesyirikan. Taib. Kemudian kandungan yang keenam, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak bertatayur, itu sebenarnya orang yang bertawakal kepada Allah. Dan itulah semurni-murni tauhid. Jadi kalau ingin tahu pengamalan semurni-murni tauhid, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Lihat, di hadis yang terakhir, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sesungguhnya umatku, ya, saya bacakan hadisnya, hadza ummatuka, kata Nabi Muhammad, dikatakan dalam hadis itu, itu umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab, dan bersama umatmu ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa siksa. Kemudian setelah mengucapkan seperti itu, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah. Tidak menjelaskan siapa yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut. Lalu orang-orang pun ya riuh. Orang-orang pun berbincang-bincang siapa yang 70,000 tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan lagi mereka adalah orang yang masuk dalam agama Islam. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan kedalaman ilmu para sahabat bahwasanya masuk surga tanpa hisab tanpa azab bukan sekedar tiket begitu saja, tidak, tetapi harus ada amal. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya ingin masuk surga mendapat nikmat yang abadi kekal tanpa batas tanpa terputus, beramallah. Ya, beramallah. Meskipun perhatikan baik-baik, amal bukan barteran dari surga kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yudkhila ahadakumul jannata 'amaluhu." Seseorang amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Wala ana." "Tidak juga aku. Amalanku tidak memasukkanku ke dalam surga." Apa maksudnya? Kita tidak bisa nanti di hari kiamat memaksa Allah, "Nih wahai Allah, saya sholat 70 tahun selama hidup, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah lainnya, mana surga saya?" Gak bisa begitu. Itu yang saya maksudkan bahwasanya amal bukan barter dari surga kita, atau surga bukan barteran dari amal kita. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl." Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya dan kemurahannya, akhirnya aku bisa masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya masuk surga seseorang murni hanya karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal. Lalu Ustaz beramal untuk apa? Penyebab seseorang masuk surga. Jadi bisa dicatat, amal bukan barteran surga seseorang, dalam artian bukan gantian surga seseorang. Tetapi amal adalah penyebab masuk surga. Kenapa? Iya, sarana, penyebab ya seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa orang misalkan dia nanti di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, "Ya Allah, saya sudah sedekah sekian, mana surga saya?" Enggak bisa. Ya. Itu namanya barter amal, tidak bisa. Karena kalau begitu berarti Allah dipaksa memasukkan orang ke dalam surga, padahal surga itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan itu kuasa Allah terlihat pada saat itu. Ini yang dimaksudkan ya, bahwasanya ilmu para sahabat itu dalam. Karena kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya surga tidak didapat kecuali dengan apa? Dengan sebab amal. Tetapi amal bukan barter dari surga kita. Yang kedelapan, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, ini gaya hidup para sahabat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencontohnya setelah ini. Khusus untuk amal ibadah, tidak boleh melihat ke bawah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka senantiasa kalau dalam masalah surga berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh ceritanya persaingan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau bersedekah seluruh hartanya. Tapi sebelumnya Umar bin Khattab mengira bahwasanya beliau bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersedekah dengan setengah dari hartanya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq bersedekah seberapa? Seluruh dari hartanya. Sampai ketika ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" "Taraktullaha wa rasulah." "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Khusus untuk ibadah, kita contoh para sahabat dalam perkara ini, yaitu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak pernah terlambat di dalam kebaikan. Ya? Tidak pernah terlambat. Contoh yang lain, para sahabat berlomba-lomba. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, ya. Seperti misalkan contoh bahwasanya Abu Hurairah menceritakan Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fuqara'ul muhajirin. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum fakir dari kaum muhajirin. Kemudian mereka mengadu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini yang datang siapa? Kaum fakir dari kaum muhajirin, kaum miskin dari kaum muhajirin. Mereka mendatangi Rasulullah, mereka mengadu, "Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dzuri bil ujur." Orang-orang kaya mereka membawa pahala begitu banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa dzak?" Bagaimana itu? Kok bisa orang-orang yang diluaskan rezekinya membawa pahala yang begitu banyak? Para kaum miskin mengatakan, yusallun kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Jadi sama pahala salatnya. Wa yasumun kama nasum. Orang-orang yang diluaskan rezekinya puasa sebagaimana kami orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami orang miskin tidak bisa bersedekah. Lihat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Orang fakir dari muhajirin ini mengadu kepada Rasulullah untuk apa? Apakah ingin kaya atau ingin sama dapat pahala? Ingin sama dapat pahala, bukan ingin kaya. Bagaimana dengan kemiskinan saya ini, saya tetap dapat pahala banyak. Nah, begitu yang diinginkan oleh orang fakir muhajirin. Kemudian kata Rasul, wa ya'tiqun wa la na'tiq. Mereka memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak. Dan memerdekakan budak itu butuh uang. Dan pahala memerdekakan budak itu luar biasa, yaitu sampai bisa menghapuskan dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruhnya orang yang memerdekakan budak. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan amalan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan jika kalian mengerjakannya, mengerjakan amalan tersebut, ya, kalian akan menyamai orang-orang sebelum kalian dan tidak ada seorang pun setelah kalian yang bisa menandingi kalian kecuali orang-orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Akhirnya apa amalan tersebut? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar setelah selesai sholat. Makanya kalau kita lagi bertasbih setelah selesai sholat itu, ingat hadis ini. Ini luar biasa, bisa mengalahkan pahala-pahala yang sangat banyak tadi. Nah, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Pulang kaum muhajirin, ya, miskin kaum muhajirin dengan senang, dengan mereka, wah, kalian silahkan bersedekah apapun, kami cuma berzikir, sama pahalanya. Tidak berapa lama mereka pulang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu misla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang yang diluaskan rezekinya mendengar amalan kami. Lalu mereka mengamalkan seperti amalan kami. Sama jadinya, tetap aja kami kalah. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Bersyukur yang diluaskan rezekinya dan tahu menempatkan di mana. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang tahu hakikat harta. Sungguh orang-orang yang disempitkan rezekinya ingin seperti Anda-anda yang menempatkan rezeki pada tempatnya. Yang mengetahui benar-benar hakikat harta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Si fulan bisa menghafal Al-Qur'an dalam umurnya sekian, saya harus lebih bisa. Si fulan bisa sholat berjamaah padahal pekerjaan sama, sama-sama berwarung di pasar hanyar, sama-sama menjadi penjaga toko, sama-sama, tetapi jamaahnya selalu tetap, bahkan mungkin dalam sab pertama, maka kita harus bisa lebih dari beliau. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan khusus amal ibadah jangan pernah melihat ke bawah. Karena kenapa? Karena ini bahayanya. Silahkan dicatat. Khusus amal ibadah tidak boleh melihat ke bawah. Ya, bahaya perkara amal ibadah melihat orang yang lebih bawah, satu, akan merasa amal ibadah kita sudah tinggi. Atau dengan bahasa lain, merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Wah, saya sudah puasa segini, saya sudah baca Quran, hafal Quran sekian, saya sudah sedekah sekian, yang lain-lain sebelum saya atau selain saya tidak mengerjakan seperti yang saya kerjakan, tidak. Bahaya yang pertama adalah merasa cepat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, bahaya, apa tadi bahaya apa? Bahaya melihat ke bawah dulu dalam perkara ibadah. Yang pertama tadi saya katakan, merasa cepat puas dalam beramal ibadah. Ya, dan ini bahaya, penyakit merasa cepat puas dalam beramal ibadah akan mewariskan penyakit yang kedua, malas beramal ibadah. Malas beramal ibadah. Kalau sudah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, ya, apalagi penampilan sudah berbeda, sudah mulai memakai jenggot, ya, sudah mulai celana di atas dua mata kaki. Melihat orang sudah mulai sinis, oh, kalian ahli bid'ah semua. Siapa yang ngajarin seperti itu ya para ikhwas kalian? Kalian pelaku maksiat semua. Nih saya ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Wah, enak aja, enggak ada seperti itu, ya. Malah kita yang sudah lama ngaji harus tambah lebih takut. Jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang pertama tadi, bahaya melihat orang yang lebih rendah ibadahnya dibanding kita. Yang pertama, merasa puas dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, akhirnya malas untuk beribadah karena sudah puas. Nah, malas untuk beribadah ini mewariskan penyakit yang ketiga lagi, yaitu meremehkan maksiat. Ah, sedikit-sedikit tidak mengapa. Ya, ini bahaya buruk orang yang mereka dalam ibadah tersebut, ya, melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Dan para sahabat gaya hidupnya tidak seperti itu. Contoh yang lain dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau orang yang sangat semangat mencari amal ibadah. Maka ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tabi'al janazata falahu qirab." Barang siapa yang mengantar jenazah, maka baginya pahala satu gunung. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa, "Wah, masa sih hadisnya seperti itu?" Kenapa beliau merasa seperti itu? Karena beliau kebiasaannya cuma sholat jenazah, habis itu beliau pulang. Dan memang orang yang mensolat jenazah tafalahu qirat, orang yang mensolati jenazah maka baginya dapat satu pahala. Tetapi siapa yang mengantar jenazah setelah sholat dapat satu gunung pahala lagi. Berarti berapa? Dua gunung pahala. Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau cuma mensolati jenazah, beliau cuma dapat satu pahala gunung. Makanya ketika mendengar hadis ini beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita katsi'a laqad aktsara 'alaina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sungguh Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut terlalu berlebihan. Masa mengikuti jenazah sampai ke kuburan, sampai dikuburkan juga mendapatkan pahala satu gunung. Beliau bukan meragukan hadis, tetapi beliau merasa kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Ya, dan ini gaya hidup para sahabat. Apabila kehilangan kesempatan beribadah, mereka sangat menyesal, sangat rugi, merasa kehilangan. Lebih daripada kehilangan harta mereka. Lebih daripada kehilangan uang dan barang-barang berharga mereka. Ya, ini gaya hidup para sahabat. Makanya di akhir hadis Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh selama ini berarti kita telah melalaikan pahala-pahala yang begitu banyak. Coba sekarang, saya ingin bertanya, siapa yang pernah hilang duit 10 juta? Raib begitu. Maka mungkin saya pernah mendapati orang duit hilang 20 juta. Apa yang didapati oleh orang tersebut? Dia akan cari obrak-abrik rumah tersebut. Bahkan kadang-kadang tidak pernah terfikir ya, melempatkan uang di dalam kamar mandi. Kan gak pernah terfikir. Dicari juga di kamar mandi. Kenapa demikian? Karena merasa hilang, merasa rugi, merasa menyesal dengan kehilangan barang berharga. Sekarang kita balik, apakah kita merasa menyesal, rugi, kehilangan kalau kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah? Umur kita sekarang 40, 50 tahun, 30 tahun, 40, 50, ya. Baca Quran, hafalan Al-Quran cuma segitu-gitu aja. Surat paling favorit 3 Qul sama Inna Ataina. Ya. Coba, merasa rugi enggak kita? Kemana saja selama ini berarti? Kemana saja kita selama ini berarti? Ada di pemurus dalam kan di masyarakat ini. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa rugi enggak kita ketika kehilangan salat 2 rakaat sebelum subuh? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, coba kita lebih merasa kehilangan kalau kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah dibandingkan hanya kehilangan harta dan dunia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gaya hidup para sahabat yang harus kita contoh berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ke-9, kandungan dari bab ini keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitasnya. Ya. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang terakhir itu umat yang paling banyak. Makanya apabila Anda menikah, ya, jangan ragu-ragu untuk membuat anak. Karena itu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan diri di hadapan umat-umat yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umama." Artinya, menikahlah dengan wanita-wanita yang pecinta, romantis, dan yang banyak, yang diperkirakan banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Ini dari sisi kuantitas dan juga kualitasnya. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya itu pendek. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang lebih daripada itu. Umur Nabi, umat Nabi Muhammad SAW pendek, tetapi kualitas ibadahnya tinggi. Artinya ada Lailatul Qadar. Yang siapa beribadah dan diterima ibadahnya pada malam pada Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan seperti orang beribadah 1000 bulan. 82 tahun sekian. 83,4 sekian. Ya. Ini orang beribadah ketika Lailatul Qadar. Ada di sana amalan-amalan yang juga menambah umur. Ini dari sisi kualitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sangat utama. Kandungan yang ke-10, maka bersyukurlah menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita belum pernah mendaftar kepada Allah. Kita belum pernah bayar. Tetapi bapak, kakek, datu, terus ke atas buyut-buyut kita adalah seorang muslim. Tanpa kita pernah mendaftar kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, keutamaan pengikut Nabi Musa disebutkan dalam hadis ini. Ya, bahwasanya Nabi Musa pun pengikutnya banyak dan itu salah satu keutamaan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umat-umat yang begitu banyak. Ya, di dalam hadis yang begitu panjang ini di bab ketiga ini. Yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Ya, nanti pada hari kiamat setiap umat dikumpulkan nanti sendiri-sendiri bersama nabinya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nabiyya wa ma'ahu rahb." Dan ada nabi yang jumlah pengikutnya tidak lebih daripada 10 orang. "Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan." Dan ada nabi yang jumlah pengikutnya 1 atau 2 orang. Jadi setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ke-13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Ingat, sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi, karena memang penghuni surga itu sedikit dibandingkan penghuni neraka. Sekarang saja populasi manusia itu hampir 6,5 miliar atau sampai 7 miliar manusia di bumi. Ya. Yang beriman cuma berapa? 1,5 miliar saja. Yang beriman sedikit memang. Jadi memang kalau seandainya kalau kita ingin menilai sebuah kebenaran, itu jangan lihat kuantitasnya. Ya, kebenaran tidak dilihat banyaknya yang mengikuti. Seorang tidak dikatakan sebagai wali ya, meskipun yang hadir itu 1000 orang. Karena ada pendapat bahwasanya kiai itu dikatakan wali kalau seandainya kalau lagi mengadakan kajian yang hadir 1000 orang. Ya, berarti itu para penyanyi-penyanyi, para rocker-rocker itu wali-wali semua. Yang hadir ratusan ribu. Ini padahal kasih leher. Baik, Bapak. Jadi dan di dalam Al-Qur'an catat bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya. Dalil yang menunjukkan hal itu surat Al-An'am 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Artinya, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Yusuf ayat 103. Dan ini ayat yang sangat jelas sekali bahwasanya sedikit orang beriman, maka standarisasi kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut, tetapi apakah berdasar dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka beriman. Dan juga disebutkan dalam surat Hud ayat 40. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kuantitas bukan standarisasi kebenaran. Surat Hud ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman bersama nabi tersebut kecuali sedikit saja. Dan khusus di dalam hadis ini disebutkan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada seorang yang nabi yang nanti datang pada hari kiamat tidak mempunyai pengikut. Jadi kebenaran bukan karena banyaknya orang yang mengerjakan. Ya, zikir berjamaah bukan benar kalau seandainya meskipun satu istiqlal yang mengikutinya. Peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan benar meskipun satu Monas yang mengikutinya. Ya, paham maksud saya? Kebenaran bukan diukur dengan apa? Banyaknya orang. Kita salat dulu. Wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله luruskan sapnya isi yang kosong mendekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita sebutkan kandungan yang ke 13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan Nabi, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya memang orang yang beriman itu sedikit. Dan bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan tuba lil ghuraba. Sungguh sangat baik orang-orang yang ghuraba. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa itu orang-orang ghuraba wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Unasun salihuna qalilun fi nasin su'in katsir." Orang-orang saleh yang sedikit. Ya. Di dalam orang-orang yang buruk yang banyak. "Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Yang bermaksiat lebih banyak daripada yang taat dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ya sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya penghuni neraka itu lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Baik, kita lanjutkan kandungan yang ke-14. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Ini menunjukkan Nabi saja ada yang tidak mengikuti. Padahal Nabi itu kan dapat wahyu, dijaga oleh Allah, apa yang disampaikan senantiasa benar, ya. Tapi ada saja tidak mempunyai pengikut, menunjukkan pengikut itu bukan standar kebenaran. Ya, ini yang harus dipahami baik-baik. Yang ke-15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Ayatnya lebih tepatnya ayat berapa itu? Ayat Al-Baqarah 249. Ya. Jadi jangan silau dengan jumlah banyaknya orang, kemudian kalau kita sedikit berarti kita tidak benar. Ini tidak benar. Ukuran kebenaran, standarisasi kebenaran adalah dengan kualitas. Apakah berdasarkan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mendidik kita agar kalau berdakwah itu jangan melihat jumlah yang banyak, tetapi mana yang lebih manfaat. Ya, mana yang lebih bermanfaat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Baik. Kemudian yang ke-16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain dan sengatan. Ini disebutkan dalam hadis ini, "La ruqyata illa min ainin aw humah." Tidak ada ruqyah. Ingat, ruqyah itu apa, Pak? Menjampi-jampi dengan bacaan Al-Qur'an dan doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jampi-jampi itu dimaknai yang keliru, ya. Jampi-jampi itu maksud saya baca-baca. Dengan membaca dari ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa beliau. Diperbolehkan meruqyah karena terkena penyakit ain. Ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari mata. Yang iri, dengki, ya, hasad, kemudian memberikan pengaruh buruk kepada yang dilihat. Misalkan saya melihat si fulan ini, ya, siapa nama itu? Farhan, ya, orang ganteng ini di hadapan saya, masya Allah, tabarakallah. Nah, saya lihat dengan mata ta'ajub. Ta'ajub itu biasanya ada semacam rasa dengki, iri di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengagumi, tetapi mengagumi ada di dalamnya terhadap perasaan hati yang iri dan dengki. Maka itu bisa membahayakan kepada orang yang dilihat. Ya, itu disebut dengan penyakit apa? Penyakit ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haq." Ya, penyakit ain itu benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu didahului dengan takdir, maka akan didahului oleh dengan penyakit ain yang dilakukan oleh seseorang. Saya dulu punya teman orang Yaman. Baik waktu mahasiswa di Madinah ataupun kerja di Damam. Mahasiswa di Madinah bercerita, orang Yaman juga, bahwa di Yaman itu masih ada orang yang kalau melihat seseorang itu yang dilihat langsung pingsan. Ya. Langsung pingsan orang itu kena penyakit ain. Waktu di Damam saya juga dapat cerita, si fulan teman saya ini memang ganteng orangnya. Ya. Dia ketika sudah dewasa saja ganteng, apalagi pas masih anak-anak balita begitu. Ketika masih di balita itu 2 minggu berturut-turut tidak pernah berhenti menangis. Gara-gara ternyata kena penyakit ain dari seorang nenek tua. Kapan berhentinya dan bagaimana taunya bahwasanya yang mengaini adalah nenek tua? Ketika sang nenek tersebut meninggal, berhenti dia menangis karena objek sumber dari yang mengaini sudah meninggal. Nah, ada obat untuk penyakit ain, yaitu dengan diruqyah penyakit ain. Dan bisa ya, para indigo-indigo, orang-orang yang katanya mempunyai indera keenam, sering penampakan-penampakan, itu bukan keutamaan. Itu adalah di luar daripada kebiasaan manusia, dan itu ujian bagi sang anak tersebut. Itu cepat-cepat diruqyah, jangan dijadikan itu sebagai keutamaan, malah dielu-elukan. Ya, itu harus diruqyah. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diruqyah. Nah, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, cara meruqyah orang kena penyakit ain, salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk orang yang kena penyakit ain, yang mengaininya, yang memberikan pengaruh buruk dengan matanya tadi, dia entah mandi, entah berwudu, kemudian bekas dari mandi dan wudunya tersebut dimandikan kepada orang yang terkena penyakit ainnya tadi. Begitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan sengatan di sini apapun, sengatan lebah, kala jengking atau ular atau apapun, itu diruqyah. Ini menunjukkan ruqyah bukan hanya penyakit yang berupa kejiwaan ataupun di dalam penyakit yang berupa sihir ataupun kejiwaan saja, tetapi juga penyakit lahiriah, ya, pusing, panas, kena sengatan, itu diruqyah. Ya, sakit kepala itu diruqyah. Ini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meruqyah orang yang kena sakit kepala. Bismillah sebanyak 7 kali. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari apa yang aku dapati dan aku rasakan. Nah, ini para ikhlas sekalian, itu sengatan dan itu cara meruqyahnya. Yang ke-17, dalamnya pengertian kaum salaf. Kaum salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Siapa kaum salaf? Kalau ditanya, mereka para sahabat yang melihat Rasulullah beriman dan meninggal dalam keimanan. Para tabi'in yang melihat sahabat dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Dan para tabi'ut tabi'in yang melihat para tabi'in dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Kenapa cuma 3 ini saja disebut dengan kaum salaf? Karena disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 3 zaman keemasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairan nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zaman Nabi dan para sahabatnya. Kemudian orang setelahnya, yaitu zaman para tabi'in. Kemudian orang setelahnya, zaman para tabi'ut tabi'in. Ya, dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah zamanku, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan dalamnya pengertian kaum salaf. Kaum salaf di sini siapa berarti? Para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ya, ini termasuk daripada pemahaman para ulama salaf, bahwasanya apa yang kita dapatkan ilmu kita amalkan. Nah, itu maksudnya. Dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Hadis pertama yaitu berkenaan dengan bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit kena sengatan. Sedangkan hadis kedua yaitu tidak minta diruqyah. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Ya, sekali lagi pembicaraan di sini boleh seseorang kalau seandainya memerlukan untuk minta diruqyah. Kemudian, kandungan yang ke-18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Nah, ini dari mana kita ambil? Dari ceritanya, yaitu di sini ceritanya siapa itu? Husain bin Abdurrahman. Husain ini ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang diantara kalian melihat tadi malam bintang jatuh? Bintang jatuh biasanya tengah malam. Kata Husain, saya. Tapi saya ketika itu bukan sedang bangun, bukan sedang lagi sholat malam. Jangan mengira kalau saya pas melihat bintang jatuh itu saya lagi sholat malam. Saya sedang terkena sengatan karena jengking. Ya, ini menunjukkan keikhlasan para ulama salaf, ulama terdahulu. Mereka tidak suka dipuji dengan yang apalagi yang mereka tidak mengerjakannya. Berbeda dengan sebagian orang di selain generasi salaf, sangat suka dipuji. Yang lebih parah lagi, suka dipuji dengan selain apa yang dia perbuat. Misalkan contoh bangun malam. Wah, kayaknya pengantuk banget habis salat subuh. Kenapa pian? Bangun malam kah? Sembahyang malam kah? Padahal kada sembahyang. Ya. Suka dipuji untuk sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ini hati-hati, ini berpengaruh kepada hati. Ya. Ini berpengaruh kepada hati, dan menceritakan amal itu tidak perlu kepada manusia, bahkan tidak boleh kepada manusia. Saya ingat cerita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullah. Beliau kalau lagi ke Indonesia ngisi di Istiqlal, hadir sekitar 150 ribuan orang. Itu sampai di Madinah tidak ada yang tahu orang. Ya, tidak ada yang tahu. Bahwasanya beliau ngisi, saya pergi ke Indonesia yang hadir sekian ribu orang. Cerita kemana-mana. Enggak ada. Ya sudah, anggap seperti orang datang dari luar negeri, sudah selesai ngajar seperti biasa, enggak cerita-cerita. Ya. Menceritakan amal itu bisa merusak pahala amal ibadah kita. Maka simpan baik-baik. Jangan sampai kita bercerita tentang amal. Susahnya kalau ditakuni, Pak Haji, hari Senin ini pian puasa kah? Apa jawab pian? Maka jawabannya tidak boleh dusta. Ya, maka tidak boleh dusta. Ya, dan juga tidak boleh dibuat-buat. Alhamdulillah, setiap Senin aku puasa, Bang. Pina menjawabnya pina, tapi ingin wah. Ingin diperlihat, ingin dipuji, ingin dianggap orang yang orang yang terhormat, orang yang selalu. Ini bahaya, ini penyakit hati. Ya. Ini penyakit hati. Ulun kada handak pang menceritakan sebenarnya lawan pian-pian berataan. Nah, ini penyakit hati ya pada ikhwah sekalian. Hati-hati, hati-hati. Maka sesuatu yang amal yang seaturan tersembunyi, maka biarkan dia tersembunyi, hanya Allah Subhanahu. Dan trik iblis adalah membuat manusia menceritakan. Saya beri contoh, misalkan di hadapan masjid kita tadi melihat orang yang mau minta-minta, kasihan benar. Padahal pas ngasihnya itu kita ikhlas benar-benar karena Allah ingin agar orang tersebut tertolong. Pas sampai masuk masjid, geretek dalam hati. Ya. Akhirnya tercerita kepada orang. Pian Paji melihatlah di depan tadi ada orang. Saya mulai cerita dari situ. Kasihan sebenarnya ulun melihat itu. Paksa saya ulun kasih belabih. Nah, ininya nah, belabihnya nah. Kenapa harus diceritakan? Subhanallah. Ya ini pada ikhwan sekalian. Yang ke-19 dan itu perkara hati dan tidak ada yang menyamai para sahabat dalam hal ini. Ada cerita menarik, Pak. Seorang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini sampai istri Harun Ar-Rasyid, beliau terkagum-kagum. Kata istri Harun Ar-Rasyid, siapa tuh yang kalau datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, orang-orang pada berbondong-bondong, tali sendal, tali sepatu putus gara-gara ingin mengejar orang tersebut. Siapa itu? Suamiku saja tidak seperti itu. Harun Ar-Rasyid, raja, khalifatul muslimin dari negeri Abbasiyah, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah bin Mubarak setenar itu, ilmunya berkah itu? Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib menyatakan zahidun wari'un mujahidun jami'u khisalul khairi mawjudun fi. Seorang yang ahli zuhud, ahli ibadah, wara', seluruh sifat-sifat kebaikan ada dalam diri Abdullah bin Mubarak. Kenapa beliau sebegitu tenarnya? Sampai ini diherankan oleh teman-temannya yang selevel dengan Abdullah bin Mubarak. Kenapa beliau begitu tenar? Padahal beliau sholat malam sebagaimana kami sholat malam. Beliau berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Sama ibadahnya. Ternyata suatu malam ini, ya, suatu malam, dan ini menyembunyikan amal. Suatu malam ketika matahari sudah terbenam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari terbenam benar-benar gelap gulita. Abdullah bin Mubarak berpura-pura tidur. Berpura-pura tidur agar dikira beliau tidur. Setelah orang-orang pada tidur, beliau bangun, merasakan gelapnya malam, beliau menangis. Merasakan bagaimana gelapnya di kuburan. Kemudian sahabat, ada seorang sahabat beliau yang memperhatikan. Bihadha ukrinta. Dengan ini engkau wahai Abdullah bin Mubarak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk sendirian menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nar ainun bakat min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan amal ibadah. Sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Catat tuh baik-baik. Sembunyikan amal ibadah sebagaimana kita menyembunyikan aib dosa kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke-19, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu termasuk golongan mereka adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Jadi ketika Uskasyah radhiyallahu anhu meminta, wahai Rasulullah, jadikan aku dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut, maka kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau adalah orang dari mereka, golongan mereka yang masuk 70 ribu tanpa hisab, tanpa adab ke dalam surga. Dan ini adalah wahyu dari Allah. Ya, itu wahyu dari Allah dan itu tanda kenabian. Dan seperti yang saya sudah ceritakan, ternyata Uqasyah radhiyallahu anhu, beliau apa? Pertama, beliau ikut perang Badar. Yang mana keutamaan orang yang ikut perang Badar? Baik meninggal di peperangannya ataupun masih hidup, akan apa? Diampuni dosanya. Yang kedua, beliau meninggal mati syahid pada peperangan apa? Pada peperangan membunuh orang-orang murtad di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq itu sibuk dengan orang-orang murtad di zaman beliau. Karena sepeninggal Rasulullah SAW, mereka akhirnya murtad. Karena menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah mati. Akhirnya ketika meninggal, mereka murtad. Ada yang tidak membayar zakat, ada yang murtad kembali kepada kesyirikan. Itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk yang meninggal ketika peperangan tersebut adalah Uqasyah. Jadi wajarlah. Ya, sudah ikut perang Badar, meninggal, dan kemudian beliau berhijrah ke hijrah, kemudian meninggal ketika memerangi orang-orang murtad. Maka itu tanda kenabian bahwasanya memang Ukaisyah radhiyallahu anhu setelah ini beliau akan melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Yang ke-20, keutamaan Ukaisyah, yaitu dijamin masuk surga. Dan satu yang kita harus contoh dari seorang Ukaisyah dan seluruh sahabat Nabi kebanyakan, semakin dijamin masuk surga, semakin merasa takut kepada Allah. Ya, tidak seperti sebagian orang, tidak ada jaminan, malah tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Semakin dijamin masuk surga, semakin mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Di antaranya, beliau ikut perang Badar, ikut hijrah, ikut bisa saja kan Ukaisyah mengatakan, oh saya sudah dapat surga, saya ongkang-ongkang aja di Madinah, enggak usah ikut perang peperangan. Kan bisa saja. Tetapi beliau, begitulah sahabat Rasul. Makanya para ulama mengatakan, as-sahabatu qawmun ba'dal anbiya'i war-rusul. Para sahabat itu orang-orang yang derajatnya setelah Nabi dan Rasul. Para sahabat Nabi. Derajatnya setelah Nabi dan Rasul, la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum. Tidak akan ada seorang seperti mereka sebelum mereka dan sesudah mereka. Jadi sahabat Isa kalah dengan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Musa kalah dengan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Yaqub, sahabat Nabi Ishaq, sahabat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kalah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-21, penggunaan kata sindiran. Penggunaan kata sindiran ini kita ambil dari mana? Ketika ada orang yang kedua minta, wahai Rasulullah, jadikan aku juga termasuk 70 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukaisyah. Ukaisyah sudah mendahuluimu. Ini kata sindiran. Artinya engkau belum dijamin masuk surga. Ya? Apa namanya? Iya. Tanpa hisab, tanpa azab. Artinya beliau bukan orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi dengan bahasa sindiran. Nah, ini kita sering bisa pakai dalam keadaan muamalah kita. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sering beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin?" Kenapa ada orang-orang yang begini? Tidak menyebutkan langsung secara personnya, tetapi sifatnya disebutkan. Ya, ini para ikhwan sekalian. Keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana kita ambil? Yaitu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabaqaka biha Ukaisyah. Beliau tidak memvonis, bukan kamu enggak masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kan sedih sekali kalau begitu. Ya kan? Sedih sekali, tetapi kamu sudah didahului Ukaisyah. Mungkin juga beliau masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tapi di tempat yang lain. Tetapi untuk saat ini didahului oleh siapa? Ukaisyah. Begitulah Rasulullah SAW. Budi pekertinya sangat luar biasa. Contoh budi pekerti Rasulullah SAW sangat luar biasa kepada orang yang kencing di masjid. Bayangkan Pak, kalau ada sekarang zaman kita kencing di masjid, ya mungkin kita bawa, kita arak, kita pukulin dan segala macam. Sampai itu yang terjadi di zaman para sahabat. Ingin dipukulin, ya ingin dihardik oleh para sahabat. Kata Rasulullah SAW, biarkan ya. Dan ini hikmah. Kalau seandainya dipukulin, dia sambil kencing kesana kemari nanti kencingnya. Ya. Kesana kemari dia nanti kencingnya. Nah akhirnya dibiarkan. Akhirnya kencingnya hanya pada satu tempat. Baru diambilkan air. Melihat seperti itu, orang ini berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Ini yang mau mukulin aku, jangan rahmati semuanya. Ya. Akibat merasa akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Dan itu yang perlu kita contoh terutama di zaman sekarang. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kemudian mendengar doanya orang tersebut, Rasulullah SAW langsung menyanggah. Yalah, laqad hajjarta wasian. Sungguh engkau telah membatasi rahmat Allah yang luas. Jangan cuma kita berdua aja, semuanya juga dapat rahmat. Lalu beliau mengatakan, inna hadhil masajid lam tubna illa lissalah. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibangun kecuali untuk sholat, berzikir kepada Allah, dan bukan untuk kotoran-kotoran seperti tadi. Kan seperti itu lebih enak daripada kita menghardik, ya, kasar, dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak cukup waktu untuk membaca bab yang keempat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, terkait masalah rukyah, yang istilah minta dirukyah itu, apakah kita minta dirukyah untuk diri kita, itukah yang menghilangkan keutamaan, ataukah kita memintakan rukyah untuk orang lain, baik anak-anak kita atau keluarga kita, juga membuat kita kehilangan keutamaan tadi, Ustaz? Karena dua-duanya. Ketika ada keluarga kita misalnya lihat kesurupan atau apa, terus kita memintakan dirukyah, berarti itu akan menghilangkan peluang kita mendapatkan keutamaan tersebut. Karena itu sering terjadi. Jadi dua-duanya, baik yang sakitnya minta dirukyah oleh orang lain, atau kita yang sehat memintakan untuk keluarga kita yang sakit agar diruqyah oleh orang lain. Dua-duanya itu kena. La yastarqun, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara umum tidak meminta diruqyah. Ya, mungkin orang ini sudah tidak sadar lagi, akhirnya keluarga yang minta diruqyah. Ya, keluarganya yang minta diruqyah, maka yang seperti ini juga masuk ke dalam. Ya, demikian. Tapi sekali lagi itu boleh, cuma menghilangkan keutamaan. Boleh, tidak haram, tidak makruh, tapi menghilangkan keutamaan. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya, sahabat tabiin dan tabiut tabiin adalah mereka-mereka yang beriman dan meninggal dalam keimanan. Dan masing-masing sahabat melihat Rasulullah, tabiin melihat sahabat, tabiut tabiin melihat tabiin. Sementara syarat untuk kita adalah yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nah, itu apakah garansi terhadap tabi'ut tabi'in tiga generasi itu bergaransi karena sehingga mereka masuk surga, Ustaz. Sehingga mereka jelas gitu loh karena keimanan mereka itu. Iya, yang jelas mereka dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga abad tersebut, tiga zaman tersebut dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah mereka masuk surga, maka semuanya, ya, untuk sahabat iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Setiap dari para sahabat dijanjikan oleh Allah al-husna, yaitu surga. Ya, adapun tabi'in, tabi'un tabi'in, maka hanya dipuji oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Akan tetapi surga belum ada nas yang menuju ke sana. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, dari SMS dari 08128332XX. Assalamualaikum. Ustaz, saya tanya, bagaimana pendapat Ustaz di mana ada pernyataan bahwa di dalam Islam ada reinkarnasi dan Allah itu bisa dilihat di dunia? Yang pertama, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Apa maksud reinkarnasi? Pengembalian kembali. Jadi manusia itu tidak ada akhirat. Ya. Konsep reinkarnasi itu pengingkaran terhadap akhirat, terhadap hari kebangkitan. Orang mati, ruhnya bisa berubah menjadi orang yang lain. Nanti dia akan menjadi bayi, kemudian lahir dari dalam bentuk yang lain. Mati lagi, nanti dia akan berubah dari dalam bentuk yang lain. Misalkan jadi hewan, jadi burung, jadi apa. Itu namanya reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada itu. Dalam Islam yang ada adalah seorang meninggal, kemudian setelah meninggal berpisah ruhnya dengan alam dunia, jasadnya dengan alam dunia, masuk ke dalam alam barzakh. Kemudian alam barzakh itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama dari persinggahan kehidupan akhirat. Baru setelah itu masuk nanti kepada kehidupan akhirat. Baru nanti kehidupan dibangkitkan untuk menyongsong kehidupan surga ataupun neraka. Ya, tidak ada dalam agama Islam itu reinkarnasi. Itu konsep berpikir orang kafir, orang-orang musyrik, bahwasanya di dunia tidak ada, di akhirat tidak ada hari kebangkitan. Reinkarnasi bisa sama dengan mengingkari hari akhirat. Ya, itu bisa digarisbawahi, dicatat. Reinkarnasi sama dengan mengingkari hari akhirat, hari kebangkitan. Ya. Kemudian apakah bisa melihat Allah di dunia? Maka tidak bisa. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Ketika Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nurun anna arah." Artinya cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya Allah Subhanahu wa taala tertutup dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata dari mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dilihat dengan mata kasat di dunia. Kecuali kalau orang bermimpi, maka sebagian ulama ada yang merojehkan bahwasanya bisa seseorang bermimpi melihat Allah di dalam mimpinya. Wallahu alam, ini pun perlu pengkajian lebih dalam, bisakah melihat Allah di dalam mimpi. Akan tetapi untuk di dunia dengan mata kasat, maka para ulama kebanyakan mereka berpendapat tidak ada seorang manusia pun bisa melihat. Karena para nabi, dan nabi yang terutama yaitu Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa, apalagi orang-orang di bawahnya. Kan Nabi Musa kalimullah juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu qalal jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada gunung, maka akhirnya gunung tersebut runtuh hancur, dan Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan, tidak sanggup. Padahal itu bukan penampakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sanggup, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wallahu a'lam. Nah. Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan, Bu. Apakah termasuk memperlihatkan amal kalau kita berbuka puasa di masjid disebabkan rumah yang jauh, sehingga kalau buka di rumah tidak sempat untuk mengikuti ta'lim? Bukan, Bu. Bukan termasuk memperlihatkan amal. Akan tetapi dijaga hatinya. Ya. Mudah-mudahan ya, yang makanya saya sering melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berpuasa, saya doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Ya. Tapi bukan termasuk daripada memperlihatkan amal. Boleh saja, apalagi ada sebuah maslahat, ada sebuah kepentingan yang baik, yaitu karena jauhnya tempat dia tempat rumah tersebut sehingga menyulitkan untuk berbuka di rumah, dan padahal ingin mengejar kajian ya. Dan yang seperti ini ya, saya berharap orang-orang seperti ini banyak-banyak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menyiapkan puasa, membuka puasa, kemudian juga mengejar untuk kajian. Itu kan sebuah usaha. Jadi tidak mudah menyiapkan di dalam kantong plastik atau piring atau apa saja. Itu tidak mudah. Akhirnya, dan itu berharap pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin berbuka puasa, tapi juga kita tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah. Jadi bukan memperlihatkan amal, cuma saya katakan ya, perhatikan niatnya, jaga niatnya. Wallahu a'lam. Nah. Dan berbahagialah orang yang mempunyai kebiasaan puasa, karena itu kebiasaan termasuk daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa melakukan seperti itu karena satu dan lain hal. Nah. Tanya Ustaz, apakah ain penyakit ain tadi pelakunya itu termasuk sihir, Ustaz? Termasuk sihir, melakukan sihir. Terus satu lagi, bagaimana orang-orang yang seperti diceritakan tadi, sahabat Abu Bakar berinfak dengan seluruh hartanya, bagaimana dikaitkan dengan surah Al-Isra ayat 29 itu, Ustaz? Janganlah kamu terlalu mengurukannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu, Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ingin bersedekah banyak itu, tapi dikaitkan dengan ayat ini, bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apakah penyakit ain itu dari sihir? Tidak. Tapi penyakit ain itu dari hasad, dari iri, dengki, saking takjubnya. Takjub dia tapi dicampur dengan, wah kenapa saya enggak bisa seperti itu. Akhirnya dia mengaini orang, membuat keburukan pada orang lain. Dia bukan sihir. Ya, dia bukan sihir. Kemudian apa hubungan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan surat Al-Isra ayat 29? Ya. orang-orang yang ingin mencontoh, maksudnya yang ingin bersedekah misalkan, tapi kan kalau dilihat surah ayat 29 ini ada peringatan jangan terlalu mengeluarkan, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Iya. Bagus, surah Al-Isra ayat 29 ya kan? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan sampai jadikan tanganmu itu seperti ini, maghlulatan ila 'unuq. Artinya tidak mau bersedekah. Wala tabsutha qullal basth. Tetapi juga jangan bersedekah terlalu berlebihan. Fataqudu maluman mahsura. Maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan juga merugi atau menyesal. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang adil, yang sesuai dengan proporsionalnya. Saya kemarin ditanya oleh salah satu media koran melalui telepon, apa hukum membuat walimahan begitu luar biasa? Karena si fulan souvenirnya saja sampai 1,5 miliar. Souvenirnya saja. Maka saya katakan, pertama saya katakan bahwasanya saya tidak mengomentari person seseorang, karena kita harus meminta klarifikasi, kemudian juga tidak ada manfaatnya membicarakan orang lain, karena itu ghibah. Tetapi saya ingin berbicara sesuai dengan ilmu agama Islam secara umum, bukan kepada person. Apapun yang kita kerjakan, maka dengan dua syarat, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sifat sombong dan congkak. Itu dua syarat itu. Baik itu makan, minum, berpakaian, ya, mengadakan walimahan, dengan dua syarat. Ya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila." Makan, minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah. Ya, tanpa terlalu berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan sifat sombong dan congkak. Jadi silakan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Lalu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar As-Siddiq tidak berlebih-lebihan. Beliau benar-benar bisa dengan bersedekah tersebut, beliau akan datang kembali harta beliau, karena beliau seorang pedagang. Dan ini menunjukkan bukan sikap berlebih-lebihan dari Abu Bakar As-Siddiq, tetapi sifat beliau yang sangat pemurah dan sangat dermawan, dan juga sangat gemar untuk bersedekah, bukan terlalu berlebih-lebihan. Ya, wallahu alam. Dan untuk khusus untuk walimah, ya, walimah itu kan arti walimah itu makanan, urus itu perkawinan. Berarti ketika walimatul urus itu makanan yang dibuat karena pernikahan, itu sebenarnya arti walimatul urus. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat ketika walimah. Kapan menjadi seburuk-buruk makanan? Ya, yang diundang adalah orang kaya saja, yang miskin ditinggalkan. Ini menjadi makanan yang seburuk-buruknya. Maka perhatikan ketika kita membuat acara walimatul urus ataupun acara-acara apapun, maka diusahakan kita bersikap adil, baik kepada orang yang diluaskan rezekinya ataupun kepada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Masalah apa, Pak Ji? Oh ya. Iya. Betul. Itu surat Al-Qiyamah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat berapa? Ayat 23. Ya, kita cari ayatnya. Sebentar ya. apa ayatnya? Ila rabbiha nazirah. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Artinya, tidaklah sama sekali, akan tetapi kalian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Wajah-wajah pada hari akhirat, pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penglihatan, ini ayat menceritakan tentang penglihatannya, penglihatan manusia kepada Allah di akhirat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang saya ketahui ya, wallahu alam. Pertanyaan dari BBM dari Anggi, Ana mau tanya Ustaz, apakah dalam Islam kita itu harus percaya dengan adanya karma? Terima kasih. Karma. Karma ini konsep juga dari orang-orang selain Islam yang berarti, ya, saya carikan karma dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya akan carikan dalam bahasa Indonesia karma apa artinya. Perbuatan manusia ketika hidup di dunia, ya, atau hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Karma bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga merupakan suatu hukum mutlak di alam. Nah, ini yang keliru, ya, yang bahwasanya seorang manusia melakukan kesalahan, maka nanti keturunannya akan mendapat karmanya. Sebabnya ini, maka akibatnya akan seperti ini. Di dalam Islam tidak mengenal itu. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Allah berfirman, لا تزر وازرة وزر أخرى. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Yang menanggung adalah pelaku dosa itu sendiri. Jadi misalkan, karma anak zina adalah dia memang tidak akan pernah saleh. Ini tidak benar. Anak zina tidak ada hubungannya dengan perzinahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Paham ya? Karma durhaka kepada orang tua, maka anaknya akan menjadi seorang, atau keturunan-keturunannya akan menjadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak, tidak seperti itu. Akan tetapi dosa kita menanggung sendiri, la taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kalau karma diartikan sebagai hukum sebab akibat, artinya ada sebab kemudian semuanya akan mendapatkan akibatnya, maka ini tidak benar dalam Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, salah memperlihatkan amal. Kalau contohnya kita dapati di dalam ruang tanya jawab dengan seorang ustadz misalnya, ada contoh misalnya, ustadz bagaimana saya ini meminta ampun kepada orang tua yang sudah meninggal, sedangkan saya salat bersedekah dan salat malam. Nah, yang demikian itu apakah ini termasuk mengungkapkan, memperlihatkan amal tadi itu, Ustaz? Terima kasih. Sebenarnya tidak, karena dia dalam posisi bertanya. Yang memperlihatkan amal itu adalah karena ingin dipuji. Memperlihatkan amal yang keliru adalah karena apa? Ingin dipuji. Seperti yang ditanya tadi tentang soal puasa Senin. Pak Haji, Senin ini puasalah. Ya alhamdulillah setiap Senin aku puasa, Pak. Nah, ini ingin dipuji. Ya. Meskipun di depannya alhamdulillah, kemudian di akhirnya pang. Itu ingin dipuji. Tapi kalau pas bertanya tidak jadi masalah. Ya dia beliau bertanya. Cuma kadang dalam bertanya itu ada terdetik hati agar diketahui oleh orang, oh si fulan toh bersedekah, si fulan toh mendoakan orang tuanya si fulan. Nah, ini lebih baik mungkin kalau seandainya dia tidak sanggup menjaga hatinya, dia memakai nama orang lain, dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Kana rajulun, ada seseorang yang berkata begini, padahal orang itu adalah dia sendiri. Nah, begitu. Ya, mungkin sering ditanyakan ada seseorang Ustaz melakukan beribu ini, padahal seseorang itu dia sendiri, itu tidak mengapa. Ya, wallah. Kalau tidak bisa menjaga hatinya, tapi asal hukumnya untuk bertanya tidak mengapa, bukan memperlihatkan amal. Nah, Ustaz mau tanya berkenaan dengan ain, apakah ada tuntunan doa ain ketika bayi baru lahir atau sampai umur berapa anak itu didoakan? Karena anak pernah dengar dibacakan doa ain itu sampai anak umur usia 3 tahun. Betul apa tidak, Ustaz? Mohon penjelasan. Tadi pagi saya mengisi kajian di rumah saudara Adi. Di situ saya sebutkan salah satu tugas orang-orang tua adalah mendoakan anaknya. Bahkan mendoakan di sini secara spesifik adalah melindungkan anak kepada Allah dari gangguan setan. Bahkan itu dimulai aktivitasnya dari mulai pembuatan anak tersebut, proses hubungan intim. Ya, sebelum ada anak itu sudah mulai dilakukan untuk melindungkan calon janin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang doa suami yang ingin menggauli istrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Atau idza arada ahadukum an ya'ti ahlahu wa yaqul, jika salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak kami jika engkau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Lihat, padahal belum jadi anaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in quddira bainahuma waladun lam yadhurruhu fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abadan. Jika dalam hubungan intim mereka itu ditakdirkan mereka mendapatkan anak, syaitan tidak akan mengganggu mereka mengganggunya selamanya. Kemudian dianjurkan melindungkan anak kepada Allah ketika baru lahir. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran, ibunya Maryam alaihissalam. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini disebutkan dalam surat Maryam ayat 36. Surat Ali Imran ayat 36. Dan aku berikan nama Maryam ini, kata ibunya Maryam, aku berikan nama anak perempuan ini adalah Maryam. Dan aku lindungkan dia dan keturunannya denganmu ya Allah dari setan yang terkutuk. Jadi bacaannya, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki, u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Bikanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bika dengan engkau ya Allah. Nah, apa yang terjadi? Neneknya, ini kan berarti neneknya Isa. Isa salah satu bayi yang ketika lahir tidak menangis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bayi yang ketika lahir menangis itu diganggu oleh syaitan. Akibat doa neneknya ketika melahirkan Maryam, Maryam ibunya Isa. Maka dari mulai Maryam sampai keturunannya itu tidak akan diganggu oleh syaitan karena melindungkan anak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu mendoakan anak tersebut juga ketika mereka sudah lahir, dewasa, bahkan sampai lebih dari 3 tahun. Saya belum dapat ada ayat, saya belum tahu ada ayat atau dalil yang membatasi 3 tahun. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul hasana wal husain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungkan Hasan dan Husain kepada Allah dan mengatakan, "Allahumma inni u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lam." Aku lindungkan kalian berdua, Hasan dan Husain, kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan juga dari racun dan dari mata yang membuat penyakit buruk. Ini Hasan dan Husain. Nah, tidak bisa kita katakan bahwasanya ini doa hanya untuk anak yang sampai 3 tahun, tidak. Akan tetapi bisa siapa saja, meskipun anak tersebut mungkin bahkan sudah jadi bapak, sudah jadi kakek, meskipun dia sudah jadi kakek, tapi masih anak kita, kita doakan seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk membacai anak-anak kita dari penyakit ain. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.